Anak dara memakai pita, malam hari memasang pelita. Kalau cerita punya cerita, apa lagu yang abang minta? Ya dengar nih, ke tebing tinggi membeli lemang, singgah sebentar di Tanjung Morawa, bawakan lagu joget tari lenggang, disambung terus Mak Inang juara. Mainkan bang. Yeah.